dari sifat tubutiyah, selain sifat zatiyah, ada juga sifat namanya sifat fi'liyah. Yaitu sifat fi'liyah. Yaitu apa? Sifat fi'liyah adalah sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan perbuatan Allah. Berhubungan dengan perbuatan Allah, dan perbuatan tersebut ya tentu berlandaskan atau berdasarkan masyiah, kehendak Allah Ta'ala. Itu sifat fi'liyah. Itu sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah dan berdasarkan kehendak Allah Ta'ala. Contoh, sifat istiwa. Dalam terjemahan Indonesianya, bersemayam. Ini masalah. Sifat istiwa, bersemayam di atas arsh. Itu adalah perbuatan, fi'il. Dan perbuatan tersebut berdasarkan kehendak Allah Ta'ala. Kemudian, kita tahu bahwasanya Allah yanzilu Rabbuna ila sama'i dunia. Di sepertiga malam terakhir. Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Itu sifat fi'liyah atau sifat zatiyah? Fi'liyah. Perbuatan dan berdasarkan kehendak Allah. Kalau Allah mau. Sesuai dengan kehendak Allah. Berarti itu sifat subutiyah fi'liyah. Ya. Ya, baik. Nah, bijamili sifatiyah zatiyah wa ghairiha, berarti bijamili sifatihi zatiyah wa sifatihi al-fi'liyah. Ya kan? Dan di sini dikatakan sifat-sifat Allah jamil. Keindahan sifat-sifat Allah yang bersifat zat dan sifat-sifat Allah yang bersifat fi'liyah. Semua dari sifat Allah itu jamil, bukan? Jamil. Maka dikatakan asma husna. Nama-nama Allah yang terindah. Namun asma dengan sifat itu ada sedikit perbedaan. Nah, yang kelak insya Allah dalam kajian Qawaid Mufla akan ada jabarkan nanti. Insya Allah. Baik. Wa syukru. Dan syukur. Apa itu syukur? Wa sana'u alaihi bi'in'amihi. Syukur adalah as-sana'u alaihi. As-sana'u pujian atasnya. Alaihi. Domirha dalam alaihi kembali ke siapa? As-sana'u alaihi. Pujian atas siapa? Allah. As-sana'u ala Allah bi'in'amihi, dengan perbuatan memberi kenikmatannya. Bi'in'amihi. Hi dalam in'amihi kembali ke mana? Allah. Berarti syukru as-sana'u ala Allah bi'in'amillah. Yaitu memuji, syukur itu memuji kepada Allah dengan sebab Allah telah memberikannya kenikmatan. Ya. Antum harus bedakan antara hamad dengan syukur. Bedakan memuji dengan bersyukur. Ringkasnya, jika seseorang memuji orang telah berpuasa, enggak? Atau enggak? Ada pertanyaan ini. Orang kalau memuji, apakah mesti itu yang memuji itu, dia memuji karena telah diberikan kebaikan? Enggak mesti, kan? Enggak mesti. Kalau bersyukur, mensyukurinya, apakah dia mensyukurinya pasti karena berbuat telah diberikan kebaikan? Iya, kan? Iya. Sebenarnya, Anda berterima kasih kepada antum. Berarti kan, ada sebelumnya ada sesuatu yang telah antum berikan ke ana. Tapi kalau ana muji antum, masya Allah, antum mas, antum ganteng sekali pagi ini. Padahal pagi ini belum pernah antum memberikan kepada ana apapun. Itu berarti yang sama sekali syukur. Yang kedua ini adalah hamid, memuji. Nah, bedanya hamid dengan syukur ada di sini apa? Hamid itu kita memuji Allah dengan disebabkan apa? Disebabkan indahnya sifat-sifat Allah. Jadi tanpa menunggu Allah Ta'ala memberikan sesuatu, kita sudah memuji Allah. Bahkan dengan pujian itu, akan Allah balas dengan kebaikan, insyaAllah. Kemudian, ada pun syukur.

Kemudian bagi seorang pemula, starter ya, hifdhuhu, menghafalkannya. Dia akal batinnya. Hah? Dia akal batinnya. Bukan kifayatul akhirnya. Matanya aja, kalau kifayatul akhirnya, ahsan ngapalin Quran gini mah. Tapi ini cetakan paling bagus nih, alhamdulillah. Ini kitab ini cetakan paling bagus nih. Ya. Wa an uksira fihi min at-taqsimati wa hasril fisal. Dan aku uksira fihi, memperbanyak di dalamnya. Hi di sini kembali ke mana, Pak? Jadi pemir-pemir tadi dan suhu hebruhu uksira fihi kembali ke mana? Ada yang tahu? Silakan. Kembali ke mana? Iya, tapi kembali ke mana kan kita harus tahu petunjuknya di lafal mana di sebelumnya. Kembali ke fikih atau ke mazhab atau ke ba'du atau asdiqo atau mukhtasar atau mana? Bukan. Kira fi zalikal mukhtasar ihatiyat di mukhtasar ini taksimat. Taksimat jama' dari taksim artinya klasifikasi. Pembagian ya. Pembagian air terbagi menjadi tiga. Ya. Wa hasrul khisal. Hasr pembatasan khisal, karakter sifat. Maksudnya penjabaran atau banyak bagian namun penjabarannya dikerucutkan banget, diminimalisir. Itu maksudnya. Fa'ajabtuhu ila dzalika taliban lit-tawab. Dan aku pun ajabtuhu. Nah. Ajabtuhu. Saya menjawabnya. Baik. Mim domir hu di sini. Teman. Permintaan. Ya. Baik. Teman. Teman. Berarti domir hu ini kembali. Baik. Soal. Itu soal ba'di asdifai gitu maksudnya. Maka saya pun menjawab, mengistijabah, ya, menjawab pertanyaan, permintaan sebagian teman saya, ila dzalika taliban lit-tawab. Mencari apa? Golek naon, golek apa? Golek apa, Mas? Pahala. Raghiban ila Allah. Raghib hasratna. Raghib di sini bisa artinya meminta kepada Allah, mengharapkan kepada Allah dalam hal at-taufiq, petunjuk dan kesepakatan Allah lis-shawab, untuk kebenaran, ya. Innahu ala ma yasha'u qadir. Sesungguhnya dia maha mampu atas segala yang dia kehendaki. Wa bi ibadihi khabir, dan terhadap hamba-hambanya dia adalah maha mengetahui. Apa maksud ma'ani maqalla lafzuhu, apa yang sedikit lafal namun maknanya banyak, itu mukhtasar. Tapi kalau misalnya mukhtasar memang qalil lafalnya tapi enggak ada maknanya, ini kayak sampah semua isinya, bukan mukhtasar. Atau ma'ani banyak banyak 5 jilid, itu bukan mukhtasar, itu mutawwal namanya. Jadi ada kitab-kitab namanya mukhtasar, ada juga kitab namanya mutawwal, ada juga kitab namanya mutawassit. Nah, sekarang dalam fikih ini apakah kitab kifayatul akhyar termasuk mukhtasar? Mukhtasar kan, mukhtasar enggak, kifayatul akhyar ini bukan mutawassit, ini termasuk mutawassit ya, dalam ranah fikih. Ini termasuk mutawassit. Terus gimana yang mutawal? Oh, jangan tanya. 10 jilid, 15 jilid, ya. 5 jilid ada. Mutawal itu termasuk. Baik. Madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i adalah tariqatuhu, tarekatnya, jalannya, metodologi, fikihnya beliau. Ketika disebut metodologi atau jalannya seorang Imam Syafi'i, maka madhab dengan sendiri secara zat bukanlah dalil. Hah? Ya enggak?